biasanya hari boga rasa suka. Terus tuh ada nyarita. Terus itu ke awalnya komo merenang tuh ada nyarita. Jadi balung. Dengar. Rasa hariwang, aduh, aduh, aduh, aduh. Berhenti mutsare, ngangkah inti kenbae. Taya liat, ngan ukur dirinya. Sangu-sangu, urang pada boga rasa. Sangu-sangu, ngarasa kasiksa. Sieun rek kuat cabalaka, ya kumaha, kumaha atuh kumaha. Ya perlu di kumaha dan daripada pada tuan yang nyari saya nahan rek neangan panglayan. Kumaha, kumaha, aku kumaha.